empat pilar Indonesia. Semoga kita semua memahaminya. Jangan sampai lupa, karena itulah identitas diri kita. Pancasila, itu sudah final bagi kita. Lima sila, jadi cara hidup dan falsafah kita bersama sebagai anak bangsa yang tidak membenturkan perbedaan, justru menyatukannya dalam nada indah, harmoni nyanyian yang luar biasa. Undang-undang dasar menjadi tempat di mana segala undang-undang yang dibangun boleh bertumbuh dari sana. Tak boleh lari tapi menaklukkan diri. Namun memang pada kenyataannya selalu ada penistaan terhadap undang-undang dasar, sehingga muncullah undang-undang ataupun peraturan yang tak sejalan dengannya. Bukan saja oleh mereka-mereka yang merasa diri benar sendiri, tapi kadangkala oknum pemerintah pun memainkannya. Tapi berharap Indonesia tetap damai, terasa tidak bijaksana. Bhinneka Tunggal Ika, membuat warna kulit kita bukan masalah. Karakteristik suara kita jadi indah, membuat kita nyaman pergi dan berada di mana saja. NKRI, harga mati yang tak perlu ditawar lagi, sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan yang kaya dengan darat laut udaranya yang luar biasa. Empat pilar, jangan pernah lupa. Bersama saya, Bigman Sirait.